Mitra bisnis, keluhan masyarakat terhadap gangguan aplikasi internet milik penyedia layanan mobile broadband PT Indosat Mega Media atau IM2 selama 2 pekan ini masih terus berdatangan. Namun tanggapan dari pihak IM2 atas keluhan tersebut dinilai tidak meredakan masalah. Persoalan teknis yang membuat terganggunya layanan ini seakan hanya menjadi beban pelanggan saja. Di ujung telepon sudah tersambung dengan presenter Ferdi Hasan. Mas Ferdi, apa komentar Anda? Ya, kalau saya melihatnya bahwa ini adalah perkembangan zaman yang sudah tidak bisa dielakkan gitu ya. Memang booming internet via mobile phone yang besar sekali adalah di Indonesia gitu ya. Bahkan ada salah satu jenis handphone tertentu yang dijual di Indonesia itu booming, bahkan penjualan tertinggi adalah di Indonesia. Taulah kita yang mana tipenya, yang mana mereknya gitu ya. Cuman dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang ada, harusnya ini kan membuat mudah para pelanggan gitu ya. Berbagai cara promosi dilakukan para operator saat ini, Mas. Ada beberapa provider yang memberikan penawaran tertentu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin harganya, mungkin fasilitasnya. Seperti halnya saya gitu ya. Saya juga sekarang mempergunakan internet via mobile phone karena memang save banyak sekali waktu. Kalau lagi kita macet di jalan atau lagi ngapa-ngapain, kita masih bisa bekerja atau menyelesaikan tugas while doing nothing. Jadi ada plus poinnya. Tapi selalu aja ada masalah gangguan di jaringan. Itu kadang-kadang membuat jengkel dan membuat kesel. Setiap ditanyakan, operator selalu bilangnya dari pihak jaringan teleponnya, bukan operatornya, tapi sebaliknya. Sementara kita sebagai pengguna kan nggak tahu persis secara detail masalah teknis. Tapi ini jelas saja membuat saya sebagai pelanggan itu terganggu. Dikatakan dengan boomingnya internet melalui mobile phone, sangat terlihat bahwa masyarakat Indonesia begitu konsumtif. Ini orang Indonesia memang konsumtif, khususnya untuk yang dari kota-kota besar, let's say Jakarta, hiburan. Kita nggak punya pilihan lain gitu ya, tempat rekreasi adalah seperti Ancol dan lain sebagainya. Tapi gimana nggak konsumtif, setiap weekend kita ke mall, jalan-jalannya sama anak-anak, itu kan udah dilatih untuk konsumtif gitu ya. Tapi di sisi lain, yang mendorong semua orang akhirnya mempergunakan, let's say misalnya BlackBerry gitu ya. Karena yang kuat itu adalah komunitas ya, semua itu komunitas. Di saat komunitas tertentu atau di saat komunitas kita mempergunakan brand tersebut, itu secara tidak langsung kita diharuskan untuk mempergunakan produk tersebut. Satu, untuk mempermudah. Dua, untuk supaya tetap bisa berada di komunitas. Yang ketiga mungkin adalah untuk tetap bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita inginkan. Begitu juga dengan tawaran yang menggiurkan, Mas Ferdi. Tawaran menggiurkan, iya. Sebenarnya kita harusnya sebagai pelanggan adalah pihak yang diuntungkan. Dengan perang tarif yang ada, berarti kan kita akan dapat advantage lebih banyak. Satu, lebih murah, lebih banyak bonus, dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi ke kita sebagai pelanggan atau konsumen. Pintar-pintar memilih, melihat, biasanya tuh kalau di iklan atau di tawaran tertentu tuh, yang nggak enaknya tuh bebitusnya kecil di bawah gitu. Itu juga harus kita baca dan kita perhatikan. Jangan sampai kita akhirnya kemakan nama iklan ya. Kalau sampai kemakan iklan ya, itu baru namanya korban. Demikian Ferdi Hasan. Saya Dewi Sintawati.